mama sedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-266 ini didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Gabung, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupuh, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni menemui Ayu Pupuh dalam biliknya. Dia bertanya pada ibunya tentang luka-luka yang diderita ayahnya. Semula Ayu Pupuh berusaha untuk tidak mengatakan apapun juga tentang luka-luka Banyak Kapuk. Tapi akhirnya dia mengatakannya juga. Menurut Ayu Pupuh, kemungkinan besar racun yang bersarang di tubuh Banyak Kapuk sudah menjalar hingga mencapai daerah pembuluh jantung. Hal itu bisa dilihat dari pelupuk mata Banyak Kapuk yang berwarna kekuning-kuningan. Sakawuni menjadi sangat cemas. Dia takut ayahnya tidak bisa tertolong lagi. Katakan, Bu. Katakan. Apakah ayah masih bisa ditolong lagi? Apakah ayah masih bisa disembuhkan, Bu? Tenanglah, Uni. Tenanglah. Jangan kau kacaukan pikiran ibumu. Aku sendiri juga dalam keadaan kebingungan. Mengapa ibu tidak juga mengobati ayah dengan bunga tunjung biru? Ibu ragu-ragu untuk menggunakan bunga tunjung biru itu, Uni. Mengapa ragu-ragu, Bu? Gunakanlah bunga tunjung biru. Bukankah bunga itu ampuh sekali untuk menawarkan racun? Cepat, Bu, cepat. Gunakanlah bunga tunjung biru, nanti terlambat. Dengar baik-baik, Uni. Kalau ibu menggunakan bunga tunjung biru untuk mengobati luka-luka ayahmu, hal itu justru bisa membahayakan jiwa ayahmu. Oh, mengapa begitu, Bu? Kalau saja racun itu belum mencapai daerah di sekitar jantung, maka luka-luka ayahmu pasti akan bisa disembuhkan dengan bunga tunjung biru. Tapi sekarang keadaannya sudah lain, Buni. Ibu tidak berani menggunakan bunga tunjung biru. Lalu bagaimana, Bu? Bagaimana dengan ayah? Entahlah, Bu. Ibu juga belum bisa memutuskan. Pada saat ibu dan anak itu tengah kebingungan, mendadak Arya Kamandanu muncul di tengah-tengah pintu. Ayahmu, Bumi. Ayahmu sudah terbangun. Tapi kelihatannya luka-lukanya semakin bertambah parah. Bagaimana, Bu? Bagaimana dengan ayah? Cepat, Bu. Cepat lakukan sesuatu. Baiklah. Kita memang tidak mempunyai pilihan lain, Bumi. Aku harus menggunakan bunga tunjung biru. Mudah-mudahan saja belum terlambat. Ayo, Bumi. Kita obati ayahmu sekarang juga dengan bunga tunjung biru. Mereka bergegas meninggalkan bilik. Ayu Pupuh membawa sebuah mangkuk kristal di tangan kirinya. Mereka bertiga langsung menuju ruangan tidur banyak kabut yang terletak di bagian samping bangunan induk. Arya Kamandanu heran. Begitu memasuki ruangan, mereka melihat banyak kabut duduk bersandar pada dinding. Wajahnya kelihatan sangat pucat. Bibirnya seperti pecah-pecah. Pandangannya meredup seperti orang yang sedang sangat mengantuk. Sakawuni segera menghampiri ayahnya. Ayah, bagaimana keadaanmu, ayah? Tenanglah, Nduk. Ayah tidak apa-apa. Duduklah di sini. Mana ibu? Ini ibu, ayah. Cepat, Bu. Cepat gunakanlah bunga tunjung biru untuk mengobati luka-luka ayah. Ayu Pupuh segera mencelupkan bunga tunjung biru ke dalam mangkuk kristal. Mangkuk kristal yang berwarna putih dan berisi air putih itu mendadak berubah warnanya menjadi kebiru-biruan. Kemudian Ayu Pupuh mendekati banyak kapung yang masih terbaring di tempatnya. Pupuh, apa yang akan kau lakukan? Aku terpaksa menggunakan bunga tunjung biru ini, kakang, untuk mengobati luka-lukamu. Bunga tunjung biru sangat ampuh, ayah. Dia sangat manjur untuk menawarkan racun. Kalau begitu, baiklah. Apakah aku harus meminum air rendangan bunga itu, Pupu? Iya, kakang. Tapi sebelumnya, kakang banyak kapuk harus mengucapkan mantra-mantra. Ayah tinggal menirukan saja. Ayah tinggal menirukan apa yang dikatakan ibu. Cepat, Bu. Cepat lakukanlah. Nah, kakang, ikutilah kata-kataku. Mudah-mudahan bunga tunjung biru bisa menyembuhkan luka-lukamu. Oh, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Oh, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Kaulah pencipta segalanya. Kaulah pencipta segalanya. Kaulah yang menguasai kerajaan siang ataupun malam. Kaulah yang menguasai kerajaan siang ataupun malam. Tak ada yang mustahil di depan kekuasaanmu yang maha besar. Tak ada yang mustahil di depan kekuasaanmu yang maha besar. Nasib manusia berada di dalam genggamanmu. Oh, nasib manusia berada di dalam genggamanmu. Terjadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Terjadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Segalanya aku serahkan padamu. Padamu semata-mata. Sang Hyang Widi, segalanya kuserahkan padamu, padamu semata-mata, Sang Hyang Widi. Kaulah yang menciptakan rasa sakit. Kaulah pula yang menciptakan obat penyembuhnya. Kaulah yang menciptakan rasa sakit. Kalah pula yang menciptakan obat penyembuhnya. Kakang, kakang banyak kabur. Bu, ada apa dengan ayahmu? Tabahkanlah hatimu anakku. Kuatkanlah imanmu, Wuni. Ada apa dengan ayah? Mengapa ayah diam saja, Bu? Wuni, ayahmu sudah pergi mendahului kita. Ayahmu sudah meninggalkan kita semua. Ayah! Memang demikianlah akhir nasib banyak kapuk. Dia meninggal di depan istri dan anak gadisnya yang sangat dicintainya. Dia meninggal setelah sebelumnya dapat menyelesaikan persoalan yang rumit di dalam keluarganya. Setelah seharian penuh bercanda bersama anak dan istrinya, akhirnya banyak kabuk pergi untuk selama-lamanya. Ayu Pupuh tak dapat menahan hatinya lagi. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Demikian pula Sakawuni terus meraung-raung sambil memeluk tubuh ayahnya yang sudah menjadi kaku. Malam itu, puncak bukit Panampihan berkabung. Malam kelabu yang penuh diwarnai tangis sendu. Arya Kamandanu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun ikut larut dalam kesedihan. Dia berusaha untuk menghibur Sakawuni. Tapi nampaknya gadis itu sangat dirundung duka. Beberapa kali dia jatuh pingsan. Akhirnya, keesokan harinya, banyak kapuk dikuburkan tak jauh dari rumah kediaman Ayu Pupu. Murid-murid Dewi Tunjung Biru yang berjumlah 14 orang ikut sibuk mengurus penguburan banyak kapuk. Hari telah berlalu. Dua hari tubuh banyak kapuk telah ditanam ke dalam tanah. Sakawuni masih kelihatan terguncang jiwanya. Malam itu dia tidak mau beranjak dari sisi kuburan ayahnya. Dia terus meratapi kepergian ayahnya yang dirasakannya terlalu cepat. Ayah. Kenapa kau pergi secepat ini? Setelah bertemu dengan ibu, setelah bersatu kembali dengan ibu, kenapa kau justru meninggalkan kami? Ayah, kau pernah berjanji bahwa kau akan membawa ibu ke Majapahit. Kemudian kita bertiga akan hidup dan tinggal bersama-sama di Majapahit. Tapi ternyata kau tidak menepati janjimu, ayah. Mengapa harus seperti ini kejadiannya? Sakawuni. Ibu. Sudah landu. Jangan menangisi orang yang sudah pergi. Ayahmu dengan tenang meninggalkan kita, Wuni. Ayahmu meninggal dengan sebuah senyuman yang sangat menawan. Itu suatu pertanda bahwa ayahmu telah rela dan ikhlas meninggalkan kita, Bu. Sudahlah. Jangan kau tangisi lagi kepergiannya. Apa artinya semua ini, Bu? Apa maksudmu, Wuni? Mengapa ayah pergi begitu cepat? Ingat, Nu. Manusia tidak menguasai nasibnya sendiri. Saya jadi tidak mengerti dengan semua ini. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang berlangsung dalam kehidupan manusia ini. Saya sangat menambahkan kehidupan bahagia di tengah-tengah keluarga. Saya berusaha mempersatukan ayah dan ibu. Saya pergi dari tadi pula mengembara seperti anak liar. Iya, anakku. Bertahun-tahun saya mengembara untuk mencari orang tua saya. Dan setelah saya mendapatkan ayah dan ibu, tiba-tiba dalam waktu satu hari semuanya kembali, Buya. Dan alam saya menjadi Buya. Harapan-harapan saya menjadi berantakan. Kebahagiaan saya menjadi sirna. Mengapa hal ini harus terjadi pada diri saya, Bu? Wuni, Saka Wuni, hidup ini memang menjadi milik kita. Tapi rahasia di balik kehidupan sama sekali bukan kepunyaan kita, Bu. Karena itu, kita harus pasrah. Hati kita harus sumarah. Tak ada manfaatnya kita mencari jawaban dari teka-teki kehidupan. Hal itu justru akan membuat susah diri kita sendiri dan sia-sia. Wuni, manusia hanyalah setetes air dalam samudra kehidupan ini. Apalah artinya setetes air? Apa yang bisa dilakukan oleh setetes air? Karena itu, Nduk, kita harus mencampakkan pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi pikiran-pikiran itu datang silih berganti, Bu. Sulit mencampakkannya begitu saja. Iya. Aku tahu, Nih. Tapi ingatlah, kau masih muda. Masa depanmu masih luas terbentang. Lebih baik kau memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depanmu sendiri nanti. Sekarang, ayahmu sudah istirahat dengan tenang di alamnya yang baru. Sudahlah, janganlah ketenangannya itu kau usik dengan tangismu. Keringkanlah air matamu, nak. Dan tetaplah masa depanmu dengan hati yang cerah. Di masa. Ibu. Naku. Umi. Sudah 4 hari lamanya Saka Wuni berada di puncak bukit Panampihan. Sekarang menginjak hari yang 5. Rumah kediaman Dewi Tunjung Biru masih nampak diliputi suasana berkabung. Saka Wuni kelihatannya masih murung. Sudahlah, Saka Wuni. Kau tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Hal itu justru akan merugikan dirimu sendiri. Kau tidak dapat merasakan bagaimana hatiku ini, Kamandanu. Aku benar-benar merasa kehilangan. Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupku. Aku dapat memahami perasaanmu sekarang. Aku pun pernah kehilangan seperti itu. Semua orang hidup pernah merasa kehilangan. Tapi kita harus bisa berpikir sehat. Pikiran kita harus tetap jernih. Kau pikir sekarang ini aku sudah gila? Bukan begitu. Maksudku kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita sendiri. Sekarang renungkan saja. Apa yang bisa kau peroleh dengan tenggelam dalam kesedihan seperti ini? Tangis, kesedihan dan penyesalan tidak akan mendatangkan apa-apa. Percayalah. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kamandanu? Pikiranku sekarang ini benar-benar sedang buntu. Tolonglah aku. Berilah aku petunjuk apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang ini. Dengar, Sakawuni. Ayahmu Banyak Kapuk adalah seorang pejuang yang gigih. Hampir seluruh hidupnya digunakan untuk mengabdi kepada perjuangan dan cita-cita yang luhur. Sekarang beliau sudah tidak ada. Nah, mengapa kau tidak meneruskan cita-cita ayahmu yang luhur dan mulia itu? Belum lama kita baru saja menyelesaikan pertempuran yang sengit melawan bala tentara Kediri. Tapi seperti yang Gusti Sanggrama Wijaya katakan, kemenangan belum berada di pihak kita. Sekarang bala tentara asing masih bercokol di tanah Jawa. Kita masih harus berjuang, Wuni. Majapahit masih terus memanggil-manggil kita. Majapahit masih terus membutuhkan keringat dan semangat juang kita. Karena itu kita jangan menjadi loyo dan putus asa. Ayo, bangkitlah. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Baik untuk diri kita sendiri, maupun untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana, Bunyi? Kau mengerti apa yang kukatakan? Iya. Iya, Samandano. Aku seolah-olah tersadar dari mimpi buruk. Benar. Kau benar, Samandano. Kasihan ayah. Kalau akhirnya aku hanya menjadi seorang anak yang mudah berputus asa. Mudah patah semangat. Ayahku pasti tidak akan tenang di dalam kuburnya. Ikutilah jejak ayahmu, Sukawuni. Contohlah pribadinya yang tegar perkasa. Sekalipun beliau adalah salah seorang pembesar istana Singasari, kemudian menjadi salah seorang kepercayaan Gusti Sanggrama Wijaya, orang yang berkedudukan dan mempunyai pangkat. Tapi sebenarnya ayahmu adalah bukan orang yang senang hidupnya. Di atas pundak ayahmu terletak beban dan kewajiban yang sangat berat. Tapi kapan kau pernah mendengar ayahmu mengeluh dan putus asa? Sekalipun usia ayahmu sudah mendekati setengah abad, tapi beliau masih mampu duduk di atas kuda dan berperang melawan musuh. Apakah kau tidak malu pada ayahmu, Sakawuni? Kita yang masih muda-muda harus mempunyai semangat yang lebih besar. Mempunyai daya perjuangan yang lebih hebat dan perkasa. Sakawuni terdiam mendengarkan apa yang dikatakan Arya Kamandanu. Kata-kata yang meluncur dengan tenang dan sederhana itu akhirnya mampu menggedor hatinya. Mendadak semangatnya timbul kembali. Matanya kembali bersinar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sakawuni dan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.